apakah perempuan juga diharuskan i'tikaf di masjid di 10 hari akhir Ramadan? Tadi saya telah terangkan hukumnya diikat dengan 3 hukum tadi. Ya, kalau ada kelonggaran silahkan. Kalau tidak, dorong suaminya yang laki-laki untuk i'tikaf. Itu yang lebih utama. Ya. Saya punya pengalaman di 2 tahun lalu. Di Timur Tengah itu ada suami istri, Masya Allah, Pak, antum bisa tiru ya. Antum kan cari dunia itu luar biasa kan. Mau sampai dibawa kemana gitu. Ya, kapan nyiapin akhiratnya? Nah, ini ada orang luar biasa padat, sibuk, Ramadan, dia luangkan waktu untuk i'tikaf, dia atur waktunya. Dia maksimalkan kerja, 10 hari terakhir, dia bisa cuti dia, dia ambil i'tikaf. Dia punya target, rencana. Rencana pengen hafal Quran 3 juz. Ya, nah, orang kantor, ya minimal 3 juz aja. Begitu pamit pada istrinya mau i'tikaf, istrinya siapkan dengan rapi, ya, segala kebutuhannya. Itu istrinya punya anak 3. Satu masih menyusui bahkan ya, yang 2 masih kecil. Begitu tahu suaminya punya rencana menghafal Quran, istrinya pengen juga di rumah. Begitu disiapkan, suami berangkat, Masya Allah dalam merawat anaknya dia menghafal, suami juga menghafal. Begitu pulang singkatnya 10 hari terakhir, begitu pulang suami senangnya luar biasa, wajahnya berbinar. Ya hafidtu talata ajza, saya sudah hafal 3 juz nih, Masya Allah. Istrinya senyum, dicium tangannya, salam suaminya, Masya Allah. Istrinya diam-diam tidak mengatakan, sudah hafal 30 juz dalam 10 hari. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di keutamaan itu bisa saling kita lakukan, yang penting niatnya diikhlaskan dan Masya Allah ada kebaikan-kebaikan besar di situ. Ya. Tolong jangan salah paham ya, i'tikaf bukan syarat mendapatkan Lailatul Qadar. Tolong catat betul pernyataan saya ini. I'tikaf bukan syarat mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Karena Lailatul Qadar itu turun pada malam hari, ya, turun pada malam hari di malam-malam Ramadan. Makanya yang disebut dengan Lail. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, tahukah Anda ya tentang ya, kami turunkan Al-Qur'an, sungguh kami telah turunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kalian tentang Lailatul Qadar itu? Ya. Nah, pertama disebut Lail. Artinya apa? Lailatul Qadar itu artinya kemuliaan yang turun di malam Ramadan. Malamnya, ya, malamnya bukan siangnya. Jadi kalau Anda maksimalkan amalan di malam-malam Ramadan sekalipun tidak i'tikaf misalnya, itu bisa dapat peluang Lailatul Qadar. Tapi kalau Anda misalnya itikaf tidak memaksimalkan malam-malam Ramadan, cuma tidur, cuma diam, nggak akan dapat juga. Ya. Dan yang kedua, Lailatul Qadar, itu dirahasiakan oleh Allah waktunya. Ya, kadang bisa datang di awal, di pertengahan, walaupun lebih banyak di akhir. Itikaf itu kegiatan, zikir yang bisa membantu fokus ibadah. Itu maksudnya. 10 hari tingkatkan lagi, supaya pahala banyak lagi. Sebab kalau Anda di rumah, yang dilihat kadang-kadang ya bukan hal yang membantu ibadah. Ya, lihat TV pengen nonton, lihat majalah pengen lihat handphone pengen bikin status gitu kan, macam-macam yang didengar juga mempengaruhi ya. Tapi kalau ke masjid, Masya Allah, dilihat Quran ya, mau tidur ya, orang lain gak ada yang tidur, cuman antum aja, jadi malu kan, dorong lagi, itu yang maksudnya. Jadi mengondisikan amalan, dan bila pun dapat nanti Lailatul Qadarnya jatuh di 10 malam terakhir, maka Alhamdulillah ya, Alhamdulillah.